فصاحبهم فأتبع آخرها أولها فلما يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب فقال أبوه عوف ورب الكعبة فقالت أمه واستوأتا وعوف كثير كثير كئيب يألم ما هو فيه من القد فاستبقى الأب والخادم إليه فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا فقص عليه على أبيه أمره وأمر الإبل فأتى أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع بها ما أحببت. Sepertinya ini anaknya Auf, bukan Bani, bukan suku, tapi Ibnai Auf. Ya. Ditawan anaknya Auf, maka dia mengutus pada Rasulullah SAW menceritakan, dan dia gelisah. Ternyata yang nanya itu dipesan. Kirim orang ke Auf, bilang perbanyaklah ucapan la haula wa la quwata illa billah. Maka didatangi, maka Auf pun akabba, langsung tersungkur, sujud kepada Allah Ta'ala, dan mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Anaknya dalam keadaan sedang diikat dengan ikatan senar busur. Tiba-tiba Allah takdirkan lepas senar busur itu. Fakharaja, maka dia keluar, tiba-tiba di hadapannya ada untanya. Untanya mereka sungguhnya. Langsung dia tunggangi, dia jalan. Begitu dia berangkat atau lari, melewati huwa bisarhil qaum alladzina kanu shadduhu. Dia melihat kendaraan unta-untanya mereka berkumpul. Fasahabihim fa'atba'a akhiruha awwalaha. Maka diucapkan dengan suara keras. Tiba-tiba ngikut semua mereka itu, unta-unta itu. Falam yafja' abawaihi illa wa huwa yunadi. Dalam keadaan bapak ibunya sedang berdoa, dikejutkan dengan suara anaknya di depan pintu. Faqala abuhu, berkata abunya, Auf wa rabbil Ka'bah. Auf wa rabbil Ka'bah. Wa qalat ummuhu, dan ibunya berkata, wa aswata, duhai sedihnya kehilangan dua anak, begitu. Masih sedang berbicara seperti itu. Wa Auf ka'ib ya'lam ma huwa fihi minal qid. Dan Auf sedih karena dia tahu diikatnya dengan tali senar itu sulit untuk lepas. Karet. Bisa kebayang sendiri bagaimana ikatannya. Fastabqa al-abu wal-khadim ilaihi. Fa'idha awqad mal'al fina ibilan. Tiba-tiba sudah datang anaknya dalam keadaan penuh dengan unta. Itu unta yang tadi ngikut semua. Karena digusah gitu. Mungkin wallahu alam pikiran dia mungkin supaya jangan mengejar orang-orang itu, supaya jangan ngejar untanya di hus-hus gitu, di usir semua. Berlarian untanya, ngikut unta yang dipacu sama dia, ngikut semua. Faqaffa ala abihi, maka diceritakan oleh anaknya kepada bapaknya kisahnya. Wa amara al-ibil, maka perintahkan oleh bapaknya, bawa kamu dan unta semua bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu bi khabari Auf, maka dikhabarkan beritanya Auf tadi. Wa khabar al-ibil, dan kisah unta tadi jadi banyak di rumahnya itu. Bagaimana? Qala Rasulullah sallam, isna biha ma ahbabta. Silakan. Apa yang kamu lakukan untuknya terserah kamu. Mau diapakan saja buat kamu. Wa ma kunta sani'an bi ibilik, dan silakan apa yang mau kamu lakukan dengan unta-untamu. Itu unta-untamu. Wa nazala, maka turunlah ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Baik. Riwayatnya baik. Barakallahu fikum.